dadang wong ora duwe. Becek sangka yen Kang Arto bakal gawe ketuwon ning nasibe dadang. Ingin pinasti anyar pinangki takdir kamu ora kena dimpungki. Nila krisani ngalabuk kata nuis kudu Thank you. lanang manis lambene, lanang bagus rayuane. Suka mati tenimbang diganjar, urip menderita batin. Iris jero keringat mikiri dada, aduh bapak, dada mora sanggup purip di dunia. Suka mati meluni dang. Dang, aduh mingsrak maning. Mana mangan kah? Bapak wis ngliwet kah? Mana los mangan? Awak uru kaya kon sirak wangur-wangur dipikiri. Aja dipikir-pikiri pusing. Bapak makaya jungkel malik parek nganggo sapa yen nganggo anak. Mana mangan los? Wis meneng. Mukonon basir aku tadi pikiran. Aduh. Bapak. Iya. Dadang jaluk pangapura. Rasa dadang suki dosa. Kapura dang sira anak-anak kita. Bokat sira wis beli kelakon karo Narto sebagian beli apa-apa aja pusing-pusing. Anggur-anggur sira kemana digawe gembira. Ayo bokat sira pengen rambutan tuku aja sampai kayak kono sira. Bapak ki kaya melu pusinge bae dang. Dadang gua arep terang-terangan mati. Ngomong apa? Iya. Sebenarnya dadangku dudu bayi, dadang gedung beli dikawin kangen. Nanging dadang rasa sugi dosa karo bapak. Oh, dari sini aku ngerasa sugi dosa karo kita. Ya bapak ngapura ning sira, mangpane aja pusing-pusing dang. Mimira wis langka ning alam dunya. Bapak ki arep sapa kang opini besok ge. Sira awake guru mengonon. Aja gawe pusing ning wong tua maning sira ki. Sebenere pak. Priben. Dadang arep ngomong sing winane. Nanging priwani pak. Priwani ning sapa? Aduh. Bapak. Wis meneng coba aja nangis. Ngomong terang-terang karo wong tua priwen. Duh bae dadang nangis kelingan mimi sing wis ora nana. Oh, nangisi nasibe bapak nira melarat. nasibi na anu nangisi nasibe bapak ni rebe duwe sing mengen gak usah mengkenen sudah jadi tangis-tangisi maning bapak. Iya iya priwe Dadang terus terang pak apa mulane Dadang nangis terus terang priwen coba ngomong cemplong karo wong tua aja isini sinan mani Dadang sayang lamun ora kawin karo gak ngato pak. Oh angger mono-mono maning sebab sabeneri iya iya Dadangku bunga karo gak ngato wis lawas terus jelas nang terus jelas nang priwen sebenarnya pak iya dadangku hubungan karo Kang Ato wis terlanjur Dadang wis ngandung, Pak. Apa, Dang? Dadang wis ngandung, Pak. Wis ngandung? Hubungan karo Narto sira ku wis duwe kandungan. Dadi sira ku dudu ilmu yang menusa sira bak bisa perbuat sampai kaya konon. Kurang ajar sira. Gawe wirak ni wong tua sira ku anggur-anggur. Aduh. Mendena apa wong kene yen weruh perbuatan ini blesak kaya konon becek kita wong melarat kang tapi lumpur sira wong dawuh sira kurang ajar sira wis wong tuane omongane kaya kanan sira ngurang-ngurang bisa terjadi kaya konon Dadang sirak udah digedek nang sing cilik sampai gede dewasa bener dari sirak aduh bapak kula ampun ning ibu ingkang ngandung ning bapak ingkang yuyu daripada kita wirang suka tepat ini sira daripada kita memalunang ning masyarakat anggur-anggur kita dua anak model mengkonon blisu dindunya akhirat kurang ajar sira aduh dang siraku rai kita dalang ngendi sira bakal wis kaya kenen sing bengen gak kita ku ngomong ning siraku dang awas hati-hati sebab sira ora sa ukuran. Oh, akhirnya kaya konon sira. Wong tua wis beli buru-buru kita ning. Perbuatan ira mo konon. Ayo sira perben sira. Bapak, in bapak kurang ajar. Bapak. Nang. Nun, nun, nang. Oh, wa, priwen. Oh, sino ngene ngomong nyuknya anak ira nang. Ni men uhirung. Yambu. Anu hanya nemen-nemen lang hina ngemui motnya. Soale anak kita orang kena dajar. Eh, ini amit ni apa, amit ni apa? Anu no, no anu mana muka? Ini no, teman-teman mitnya ni. Anu, ni gede-gede nak nyilek mulang ini binang-binang duit, binang-binang beras, binang nang wong. Ih, ni ni ngemu. Mak masuklah ni melayan ni, nyoma. Menenuk, saja ditulung-tulung nih. Nah, ngawek lalain nih ngomong tua. Nurut nawong tua. Anya, rumi newek, nginak ngomong itu. Telikung, sudah tekan dah. Mundur. Hop. Anu. Nuk, nginak mana manjing, mana, nuk. Nah, mamenen. Ki, makanen wa kabit. Makanen. Iya. Kita ki lagi nafsu. Ning bocah iki dudu nafsu. Sebenere. Eh, perbuatan yang anak. Aduh, gawe malu ning wong tua. Terang-terang. Anak kita ki tangah nyilik mula. Ya iya, ingno mula hinak tangai yun. Wih, menak rek anak-anak. Uang menak rek entang. Ah, mesti sendulur hewek sira ula. Bener. Ngani iki alamat iki yun tanggal abuhan. Cuma menak on apa nyale biaya kaya ono. Mungkin makanan ya, habis aja gigir-gigir uang. Iya. Sebenarnya kita malu isin wirang. Noh, hina nih, hina ma. Yen kita ngomong poma sampean aja ngada karung secin. Eh, moe rahia. Nah, merknyaya lah. Mahyaya Yunarman ngomong nak kemleja anirahnya keluar lah. Bingungin belanggini. Beri. Anak kita anggur-anggur perbuatannya sirap blesak. Perbuatan anak kita beli bener. Ini bener u. Anu nandang u nyenyolong memaling. Resok bocah si nyenyolong tangannya dawa resok. Nah ini anggap orang bener wak ma. Kin mengkenen masalah hubungan bocah kuasa li demen jen demen-demenan bocah nom jaman kin karo Narto kaburu beli Narto anaknya Pak Kinclung. Sugi lo nyuntung ya sing bengen gak tak boleh nih sing bengen ku aja hubungan karo anaknya Wong Sugi sebab kita wong larat. Iya. Jadi kudu ngukur diri. Wi inanine blesnya. Nanine bermuat kang beli bener uapae. Setelah hubungan lawas kawine beli barang anu pine meteng oli nenem. Ah, mah. Dewe tengan oli nenem. Larawirang. Coba kawe wirang. Nani wong tua wis kesara. Ya tak memang enak lah. Beriwet. Menamat newak amin uang tua. Iya. Ini botnya. Ini ngemungi mae mak ni. Yang rugi. Ya kita. Ini uang tua. Botnya ni sih. Ya temen-temen. Beli mak ni nampak tak aning lara. Iku diongos hi. Diwrahani. Ning hira angka ni wong tua. Tetep rugi hira. Iya, kita kang rugi. Nah. Motnya duwe wetengan. 6 bulan. 6 bulan. Nolihi mudun ya. Mudun. Maka tua metnya paling gani nana. Ya iya. Nah, mi weteng. Saya lawas, saya gede. Nih. Lahir. Botnya lu Selangit lah isinya selangit kita. Benar, Mbak. Birang. Ni umur karo tingkah. Iki bocah iki ngeraupi banyu ceboran gini wong. Banyu ceboran ngaupi lumpur. Berarti ya panhamaya karo mendem wong tua. Nanging duwe anak mikir. Yen nah arep terus ning enek nang bae. Mati tetep anak ira. Tak mi akhire hiyu-hiyu nyoba pikiran kang mateng ulah tanah dalan kanggo nyari wong zaman ini jalan keluar ya ono jalan keluar. Oh iya ngapriyen carane yuk parek bareng-bareng selamat no nyungun ku hari 6 bulan ku dipenjet ya wis nani bocah keder barang kanggo gede dosane bilang gede dosane. Ingin pinasti hanyar pinangki ya unye mikir mbae nak mi tulung mesnya nih hyun kok nyanya nih ngemuki bilang belas no aduh ya mawi simbang ya simbang aduh atas nanti maaf dalam mutnya diunggut suun wakam itu sebagian mengkotak nasihati. Dadah rela pak, dadah rela di paten ini pak, percuma dadah urip gawe wirang ini pak. Karuan bener wakami tika ngomong menganan tapi yang bocah iki perbuatannya salah bakal model makanan dadang siraku jadi bisanya kayak kononiku karena beli nurut omongannya wong tua dang karena ngelanggar omongannya wong tua selalu nentang peraturan wong tua siraku. Coba besok main maning sirah diturut omongan yang kuat di model makanan sirah. Ngerti? Aduh. Aduh bapak. Ulah jangan teman-teman digebuki. Awak pada larang kabein bapak rasa yang ngerora bisa-bisa. Dari sirah aku mau korang, aku berarti serela jiwa irang. Hah? Serela jiwa irang jeluk mati. Nang tak pati nih sirah, bakal sirah rela jeluk mati. Anu sirah ya mak yang ngermai ya menenok sirah, menenok anu botnya. Usah jangan lupa kami, usah jangan lupa. Ngonin anu bakal wis kita kelingan kenang perbuatannya beli bener. Aduh gawe sesek sirah di wong tua. Mani sirah itu lilah hilang ahnya ngak mak itu lilah ngur-ngur sirah uawit yang merien kuneh miyak kaya onon ngulu ya miyak sampe tadi metem ngulu uawit yang merien mawen paling gune lu aduh Blang Anya no. Urip gak percuma. ayo suka mati pateni. Nggak pada ngisi-ngisi nang. Nggak. Kurang aja. Nirai ini hanya mung nyalakan bocah mai. Yang bocah kang salah ya tak salah kenang bocah. Limihnya lah. Nirai nemek ini nyala. Salah apa kita wong tua masih salah bay. Ora mati-mati hira duit tanduran anak angranya. Iku berarti hira ora bisa nyaga tanduran. Oh, paham dulu? Iya ya terus. Minya emboknya sampe kendanian kayak enen. Hira angrani wong tua beli bisa nyaga. Yang hira bisa nyaga anak ira masih kayak enen. Oh, dan ini salah wong tua udah. Ah nyamuk nyala nang boknya belangan boknya ini kemungi mati no ya nyira bayi lo mbak bikin anak sanggar turung nyira iya bukan isap pak wong tua sing beli bisa ngajar sanggar bener lo kamit nah yang kita ikulah mengajar bocah selalu tetap didik teperet nyala nini anirah nakmi beli kongsi bocah terjadi mahnya makin ini namun nina selalu nina nyong namun selalu nina nah nani bagusnya mengenek kira uara anak uyuk kayak ayam mengenek kalor nama angin danang ngameni ya masih anak dagang di Bandung orang balik-balikin gilawas nah. Yang ingin wangi bukan hirangan wong tua itu gue pikir luruh jalan keluar iya rupanya botnya selamat nah unku bener priwen sira aja kongsi oli nama blesak ning kampung ini aduh itu bilang anaknya berdua laki ya mateng kira ngucemah namanya kurang mata tepi kiri jadi pusing nih ngak prien lamon anak ini di ngawani Bandung aduh oh jadi bocah iki di ngawani Bandung nih gak kange mak yunde anak ini kang lanang ning anak loh ning anak yang bisa mak ayah dulu. Sarkat pinter anak lu mau kayak pinter. Sarkat go. Iya, dagang pindang. Dagangnya pindang. Pindang. Nah, anak ini kawan mana? Ah, jauh pun utang. Nah, kita nggak masih ngomong-ngomongan nih ngomong. Ini kawan Bandung. Terus, ya durungnya botnya lahir. Si Nandang aja di kawan maling. Kira sih balik amaning. Tadi Nandang titip nang nih kak ange. Oh, pinggi maksudnya supaya selamat. Ya, panah selamat, Nek. Ya. Iya. Hira ini kene namanya beli belah, ya. Anak Ira ya orang belah. Pungkum. Oh, bangun pun lah. Iya. Oh,